Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa atba'i tabi'in wa man taba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'da. Ikhwan, kita lanjutkan pelajaran kita. Pada pertemuan sebelumnya kita telah selesaikan ya pembahasan jenis fi'il yang kedua, yaitu fi'il mudhari'. Terakhir pembahasan kita seputar al-af'alul khamsah yang mengikuti pola yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina. Nah, sehingga sekali lagi diharapkan bagi kawan dari tiga jenis fi'il mudhari ini dari kami dan dihafal, agar kemudian nanti pada pembahasan seputar i'rab, i'rab fi'il, maka insya mudah di dalam memahaminya. Baik, kita langsung saja masuk ke jenis yang ketiga dari fi'il. Setelah kita lewati dua jenis, yang pertama fi'il madhi dan fi'il mudhari, sekarang yang ketiga adalah fi'lul amr. Fi'lul amr, fi'il kata kerja, al amr itu artinya perintah, artinya perintah. Berarti bisa di situ sudah ditarik gambaran fi'lul amr, berarti fi'il kata kerja yang menunjukkan perintah. Nah, di sini didefinisikan oleh pengarang kitab, fi'lul amri huwa fi'lun dalla ala talabi syai'in. Fi'l amr adalah fi'il suatu pekerjaan, dalla yang menunjukkan ala atas talabi syai'in, meminta sesuatu. Fi'il amr adalah kata kerja yang menunjukkan permintaan sesuatu. Berarti di situ ada gambaran di apa? Perintah, ya kan? Nah, kalau dalam ini penjelasan lain, mungkin lebih mudahnya ya seperti saya sebutkan tadi, fi'il amr adalah fi'il kata kerja yang menunjukkan perintah. Yang menunjukkan perintah. Misal, contoh, uktub. Nah, uktub. Uktub itu artinya tulislah. Nah, tulislah. Perintah, ya kan? Perintah. Atau dengan definisi yang disebutkan oleh beliau, uktub berarti dia talabul kitabah. Dia meminta, meminta tulisan. Meminta untuk menulis. Uktub. Saya meminta engkau untuk menulis. Nah, bahasanya seperti itu. Atau dengan bahasa singkatnya, tulislah. Contoh berikutnya, iftah. Iftah, bahasa itu diterjemahkan dengan bukalah. Maksudnya apa? Saya meminta engkau untuk membuka. Iya kan? Ya, ini bukalah. Meminta untuk dibuka. Iqra. Iqra artinya bacalah. Seperti dalam firman Allah apa? Iqra wa rabbukal akram. Nah, bacalah. Ijlis. Dari kata jalasa yajlisu, duduk. Berarti kalau ijlis, duduklah. Nah, gitu. Ishrab. Dari syariba yashrabu, artinya minum. Berarti kalau ishrab, minumlah. Perintah. Nah, tasrifu fi'il amr. Jelas perintah ya, nanti ada caranya sendiri di dalam membentuk fi'il dari fi'il madhi, kemudian nanti fi'il mudhari, dari fi'il mudhari nanti ketika membentuk fi'il amr, ini ada caranya sendiri. Ada caranya sendiri. Yakni untuk memudahkan. Tasriful fi'il al-amr. Tasrif fi'il amr. Di sini hanya ada 6. Karena fi'il amr itu hanya namanya perintah, itu pasti memerintahkan kepada orang yang diajak bicara. Kalau di dalam bahasa Arab, kalau orang ketiga, kalau hendak memerintahkan pihak ketiga, itu tidak langsung dengan fi'il amr, namun ada caranya sendiri. Ada caranya sendiri. Namun, kalau fi'il amr itu hanya terkhusus pada mukhatab atau mukhatabah. Yakni orang yang diajak bicara. Oleh karenanya kalau kita melihat kemarin pada tasrifan fi'il mudhari, orang yang diajak, pihak kedua yang diajak bicara atau mukhatab, ini ada 6, sehingga tasrifan fi'il amr itu juga hanya 6. Tidak sampai 14 secara menyeluruh seperti tasrifan fi'il madhi ataupun fi'il mudhari. Namun dia cuma hanya 6 pada dhamir anta, antuma, antum, anti, antuma, dan antunna. Hanya 6 ini saja. Namanya kita memerintah, ya kan? Masa kita orang disini, orangnya seandainya di Jawa, hei, tulislah. Nah, mungkin, ya kan? Nah, mungkin. Pasti kita ketika memerintahkan seseorang, itu pasti orangannya itu adalah di hadapan kita. Ya, ini pihak kedua. Kita yang berbicara, dia yang diajak bicara. Maka kita perintahkan. Oleh sebab itu, hanya 6. Tidak sampai 14 seperti tasrifan-tasrifan fi'il madhi ataupun fi'il mudhari. Nah, dia hanya pada mukhatab, orang-orang yang diajak bicara. Di sini dicontohkan oleh beliau dari kata-kata bayak tubu menjadi uktub, uktuba, uktubu. Nah, uktub itu padanya domir anta. Kalau fi'il madinya anta dari katabta, fi'il mudhari'nya taktubu, fi'il amrnya uktub. Nah, nanti kita sebutkan bagaimana cara membentuk fi'il amr. Kemudian yang kedua, uktuba. Uktuba ini dhamir antuma. Berarti kalau uktub, kalau kita terjemahkan dengan menyebutkan dhamirnya, kamu laki-laki tulislah. Nah, seperti itu. Kalau uktuba dhamir antuma, berarti kalian berdua tulislah. Kemudian uktubu dhamir antum, kalian bertiga laki-laki atau lebih. Berarti kita terjemahkan, wahai kalian, tulislah. Nah, atau tulislah oleh kalian. Sehingga beda di dalam menerjemahkan sesuai dengan dhamir yang terkandung pada masing-masing dari fi'il amr tersebut. Baik. Uktub, uktuba, uktubu. Anta, antuma, antum. Untuk mudzakkar. Sekarang pindah ke baris yang kedua untuk mu'annas. Berarti anti, antuma, antunna. Adapun anti, uktubi. Uktubi dengan tambahan ya di belakang. Kalau laki-laki uktub, berarti kalau perempuan ini menambah ya di belakang, uktubi. Nah, dan ini secara menyeluruh, seluruh fi'il. Seandainya silahkan, bahasa Arab kita tafadhol, silahkan. Tafadhol kalau untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan berarti tinggal menambah ya di belakang, menjadi tafadholi. Nah, seperti itu kalau untuk perempuan. Tidak disamakan dengan laki-laki. Seandainya perintah berdiri, bahasa Arabnya qum. Qum kalau untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan tinggal menambah ya di belakang menjadi qumi. Nah, seperti itu. Dan seterusnya. Perbedaan laki-laki dan perempuan dengan ya di belakang. Uktuba untuk antuma sama seperti antuma mudzakkar. Adapun untuk antum, antuna afan, antunna, yakni kalian bertiga perempuan atau lebih, uktubna. Nah, uktubna. Berarti kalau uktubi, engkau perempuan, tulislah. Uktuba, kalian berdua perempuan, tulislah. Uktubna, kalian ya, ini bertiga atau lebih, apabila jumlahnya, maka tulislah. Nah, tayyib. Ini tasrifan fi'il amr. Lalu bagaimana cara membentuknya? Cara membentuknya, sebenarnya ada kaidah, namun kaidah ini sebagian pembahasannya belum kita masuk ke pembahasan, nanti khawatirnya akan rumit. Yang pertama, yang perlu kita ketahui, di dalam membentuk fi'il amr, kita mengambil dari fi'il mudhari'nya. Kita mengambil dari fi'il mudhari'nya. Seandainya dicontohkan di situ, kataba yaktubu. Dari kataba. Kataba fi'il mudhari'nya. Yaktubu. Yaktubu. Kemudian fi'il amr, ini fi'il madhi, mudhari, amrnya uktub. Uktub. Nah, untuk membentuk ini, kalau ini fi'il madhi ya, ini madhi, ini mudhari, kalau ini amr. Nah, untuk membentuk fi'il amr, ini kita mengambil dari fi'il mudhari'nya. Kita mengambil dari fi'il mudhari'nya. Berarti kataba yaktubu uktub, berarti fi'il mudhari'nya yang mana? Yaktubu. Yaktubu. Yaktubu. Langkah pertama dari yaktubu, ya. Yang pertama adalah mensukun huruf yang terakhir. Tadi yang pertama apa? Yang pertama itu mengambil dari fi'il mudhari. Kemudian berarti yang kedua mensukun huruf yang terakhir. Jadi yaktub, ya kan? Menjadi yaktub. Kalau dalam bahasa lebih luasnya adalah menjazm. Namun nanti kita pada babnya sendiri baru disebutkan. Yang kedua, yang pertama tadi saya ulang, yang pertama mengambil dari fi'il mudhari, kemudian yang kedua menjazm atau bahasa mudahnya mensukun fi'il mudhari, berarti harokat yang terakhir disukun, kemudian setelah itu membuang huruf mudhara'ah, membuang huruf yang pertama, membuang huruf yang terdepan. Ini langkah ketiga. Berarti tersisa apa harokatnya? Bisa enggak bacanya ini? Hah? Bacanya gimana ini? Ketuk. Enggak bisa dibaca, iya kan? Nah, karena berhubung enggak bisa dibaca, akhirnya meminta bantuan dengan hamzah yang disebut dengan hamzah wasol, menjadi uktub. Nah, iya kan? Menjadi uktub. Kataba yaktubu uktub. Kita ambil lain. Dari yang enggak ada apa? Ya jilisu. Nah, fi'il madinya jalasa. Jalasa. Fi'il mudhari'nya ya jilisu. Ya jilisu. Nah, berarti kita tarik dulu di sini sebelum ditulis di situ. Ya jilisu. Ya jilisu. Berarti angka pertama tadi apa? Ngambil dari fi'il mudhari'nya. Kemudian yang kedua apa tadi? Mensukun huruf yang terakhir. Berarti apa? Yajlis. Iya kan? Setelah mensukun, kita membuang huruf yang pertama, yang terdepan. Nah. Bisa dibaca enggak? Enggak bisa, iya kan? Jlis. Nah, enggak mungkin, enggak bisa dibaca. Akhirnya meminta bantuan dengan hamzah dibaca dengan ijlis. Nanti kita sebutkan di sini u atau i, di sini i. Nanti setelah ini kita sebutkan. Yang jelas caranya seperti itu. Kita contohkan yang lagi. Yadhabu. Nah, artinya pergi. Zahaba telah pergi. Yadhabu sedang atau akan pergi. Yadhabu. Nah, mengambil di sini berarti yadhabu. Kita tidak harokati. Yadhabu. Mengambil dari fi'il mudhari yang pertama, dia apa tadi? Yang kedua, yang pertama mengambil dari fi'il mudhari, yang kedua disukun huruf yang terakhir. Tadi kan? Nah. Jadi yadhhab menjadi yadhhab. Kemudian setelah itu membuang huruf yang pertama beserta harokatnya tentunya. Menjadi apa? Ghab. Nah, enggak bisa dibaca lagi, ya kan? Sehingga meminta bantuan dengan hamzah wasl sehingga dibaca idhab. Nah, ini tiga tahapan di dalam membentuk fi'il amr. Kalau ini untuk berlaku yang tidak bersambung dengan alif seperti taktubani, ya, domir anta. Kalau domir antuma dengan antum sendiri, karena kita menggunakan kaidah yang istilahnya untuk memudahkan. Namun kalau kita menggunakan kaidah secara umum memang mudah dari sisi lain, namun nanti sulit seperti yang saya sebutkan tadi, dijazm dulu fi'il mudhari'nya. Nah, nanti kaitannya jazm ini dengan alamat jazm fi'il itu apa? Belum kita bahas. Makanya saya sebutkan satu persatu saja. Ini terkhusus pada dhamir anta. Enam, anta. Dhamir anta. Adapun kalau dhamir antuma, anti, antuma, dan antum, berarti apa? Kalau dilihat pada tasrifan fi'il mudhari, kalau dari yaktubu berarti apa? Taktubani, taktubin, taktubina, taktubani, dan taktubuna. Anti, antuma, antum. Anta sudah, ya kan? Anta sudah ini caranya. Adapun sekarang, anti, antuma, dan antum. Anti, antuma, dan antum. Ini yang kedua, anti, anti, kemudian antuma. Antuma ini mencakup mudzakkar dan muannats, ya. Kemudian antum. Kemudian antum. Nah, berarti kalau dari yaktubu nanti, ya. Kalau dari kataba, seperti contoh di atas, kataba. Berarti kalau anti apa ya Pak Anani, mesti ingat. Apa kalau anti? Kataba. Tat. Apa? Fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari' anti. Apa? Ayo. Apa? Taktubina. Nah. Taktubina. Nah. Taktubina. Ini domir antinya. Kalau domir antuma, apa? Apa antuma? Taktubani. Taktubani. Antum, apa? Taktubna itu antuna. Taktubuna. Tak tubuna. Nah. Ini anti, antuma mencakup laki-laki dan perempuan. Ini antum. Nah, kalau untuk anti, antuma, antum, secara umum hampir-hampir sama dengan ini. Sebenarnya kalau dengan kaidah yang saya sebutkan pertama tadi sama, tidak ada bedanya. Cuman karena kita menggunakan kaidah yang yakni kita nanti tidak terlalu luas membahasnya lagi, maka kita harus membagi-bagi. Ini cara yang pertama untuk dhamir anta, kemudian cara yang kedua untuk dhamir anti, antuma, dan antum. Caranya seperti apa? Kita tulis dulu seperti sini. Berarti kalau anti taktubina. Taktubina. Taktubina. Nah, kita tulis satu saja karena ini nanti sama kaidahnya dengan anti. Yang pertama, kita menjazm, kalau dengan kaidah pertama, menjazm fi'il mudhari ini. Nah, ini kalau ini jazmnya jelas dengan sukun. Kalau ini jazmnya dengan membuang nun. Membuang nun. Kalau bahasanya ini kita sukun dulu, taktubina. Lu sukunnya dengan apa? Membuang nun. Kalau dengan kaidah tadi. Namun kalau kita sendiri kan kaidahnya, berarti caranya untuk dhamir anti, antuma, dan antum, yang pertama kita mengambil dari fi'il mudhari'nya, kemudian yang kedua kita membuang huruf nunnya. Huruf nunnya. Berarti kalau taktubina menjadi apa? Taktubi. Ya, berarti ini huruf ya. Iya kan? Karena nunnya sudah dibuang. Kalau taktubani menjadi apa? Menjadi kalau nunnya dibuang? Taktuba. Ini prosesnya panjang karena belum terbiasa ya. Kalau sudah terbiasa istilahnya sudah melekat, insya Allah tidak sepanjang ini. Menjadi taktuba. Kalau taktubuna menjadi taktubu. Menjadi taktubu. Baik. Ini kita ulang. Yang pertama kita mengambil dari fi'il mudhari', kemudian yang kedua kita membuang huruf nunnya. Iya kan? Membuang huruf nunnya. Setelah kita buang, giliran kita membuang huruf yang terdepan. Sama seperti tadi ini. Dibuang semua huruf yang di depan. Nah, dibuang semua huruf yang terdepan. Sehingga bisa baca enggak? Hah? Bisa baca enggak, Yu? Ketubi. Ketuba. Ketubu. Nah, dan bisa dibaca, iya kan? Karena enggak bisa dibaca, kita meminta bantuan lagi dengan hamzah wasolin. Menjadi uktubi, uktuba, dan uktubu. Kalau pada uktubu ini ditambahi dengan alif fariqah untuk pembeda, nanti ada babnya sendiri. Nah, berarti sudah berapa ini? Sudah 4, iya kan? Nah, 4 atau 5 sekalian, karena antuma di sini 2 ya. Berarti 5. Ini 5 caranya. Tinggal nanti kalau untuk taktuban yaitu dhamir anti, antuma, dan antum, ini tinggal mengkiaskan lagi. Mengambil dari fi'il mudhari, kemudian setelah itu dibuang nunnya, baru setelah itu dibuang huruf yang pertama, dimasukkan padanya alif. Hampir sama dengan ini. Kalau dengan kaidah atau ya apa namanya umumnya, yang pertama menjazm fi'il mudhari'nya. Nah, menjazm fi'il mudhari' ini kan kalau dhamir anta, dhamir anti, antuma, antum, anti, antunna, ini jazmnya tandanya beda-beda. Nanti akhirnya kita bahas, iya kan? Apa tanda jazmnya ini? Ya, itu sebenarnya pembahasan nanti setelah ini. Nanti berikut-berikutnya pada i'rab. Sehingga kita sebutkan secara sendiri-sendiri. Anta, anti, antuma, antum. Nah, kemudian yang ketiga, yang tersisa dhamir apa, ikhwan? Antunna. Yang tersisa adalah dhamir antunna. Dhamir antunna. Sebenarnya juga sama. Ini lebih mudah, lebih ringkas caranya. Sama seperti yang lainnya, yaitu mengambil dari fi'il mudhari'. Kita dari kataba. Kataba fi'il madhinya. Kalau fi'il mudhari' untuk dhamir antuna berarti apa, ikhwan? Ada yang ingat? Hah? Apa? Taktubna. Taktubna. Nah. Taktubna. Taktubna. Taktubna. Kalau fi'il amarnya, nah ini berbeda tidak seperti yang di atas. Walaupun kalau dengan kaidah pertama sama. Namun karena kita sebutkan sendiri-sendiri dengan caranya sendiri-sendiri, maka tidak sama seperti yang di atas ini dua ini. Kalau yang pertama tadi dengan mensukun untuk dhamir anta, habis disukun, kemudian dibuang huruf yang pertama dan dimasukkan hamzah, wasol, alif itu ya kan. Kemudian yang kalau yang kedua, anti, antuma, antum, dengan membuang huruf nun yang terakhirnya, kemudian membuang huruf yang pertama, dimasukkan alif. Kalau antuna cukup dengan membuang yang terdepan. Kita tulis lagi di sini, tatubna. Tatubna. Kalau untuk dhamir antuna, cukup kita membuang huruf yang terdepan. Nah, cukup kita membuang huruf yang terdepan. Sehingga yang tersisa apa? Tubna. Ketubna. Ya kan? Baru kemudian ditambahkan alif. Uktubna. Uktubna. Nah. Karena kalau ini kan kalau kita istilahkan dengan jazm tadi, kalau anta ini jazmnya dengan sukun. Kalau anti, antuma, antum jazmnya dengan membuang nun. Nanti akan disebutkan pada tanda-tanda i'rab. Adapun kalau pada tatubna, nah ini jazmnya sendiri. Dia tidak masuk pada i'rab sendiri. Tanda jazmnya ya ini tidak ada. Sehingga jazmnya dengan apa? Ya tetap. Karena dia jazmnya tidak seperti yang lainnya. Sehingga cukup membuang huruf yang terdepan saja. Cukup membuang huruf yang terdepan saja. Yaitu huruf ya. Huruf ta afan, huruf ta. Kemudian diganti dengan hamzah wasol. Nah ini cara-caranya masing-masing. Saya ulangi dari awal ya. Dari awal. Kalau untuk dhamir anta, langsung saja kita menyebut nomor satu. Kalau tidak usah menyebut, mengambil dari fi'il mudhari'nya lagi ya, karena itu sudah jelas. Kita mengambil dari fi'il mudhari'nya. Yang pertama adalah dengan cara mensukun huruf yang terakhir. Yaktubu menjadi bu, menjadi sukun. Iya kan? Kemudian yang kedua, membuang huruf yang terdepan. Yaitu huruf yang terdepan, yaitu ya. Kalau dhamir anta, apa nih dhamir anta ya? Bukan ya tubuh ya. Dhamir anta berarti tak tubuh. Nah, apa? Yang kedua, membuang huruf yang terdepan, yaitu ta. Sehingga dibuang, ta-nya tidak ada. Sehingga kalau ininya dibuang, huruf ta-nya dibuang, sehingga tidak bisa membaca, ditambahkan dengan hamzah wasol alif tersebut. Menjadi uktub. Sama juga ini, ya jelisu menjadi ijlis. Menjadi ijlis. Zahaba yadhabu idhab. Sama prosesnya semuanya. Kalaupun yang kedua, kita dengan mengambil contoh lagi dari apa namanya, yajlisu berarti kalau anti apa? Kalau kataba antinya taktubina fil mudhari, iya kan? Kalau dari jalasa menjadi apa ya Ibu tadi? Tajlisina. Tajlisina. Yang pertama dibuang nunnya, iya kan, menjadi tajlisi, menjadi tajlisi. Setelah itu dibuang huruf yang depan, menjadi jlisi, iya kan, menjadi jlisi. Karena tidak bisa dibaca, dimasukkan alif menjadi ijlisi. Kalau laki-laki ijlis, kalau perempuan ijlisi. Tinggal menambahkan ya. Kalau seandainya dari cara yang seperti ini, namun nanti akhirnya terbedakan anti, ya kan? Kalau laki-laki ijlis, kalau perempuan tinggal menambahkan ya ijlisi. Kalau laki-laki idhab, berarti kalau perempuan idhabi, ya kan? Sama seperti kalau laki-laki uktub, perempuannya uktubi. Tinggal menambahkan ya. Namun dengan kaidah ini nanti akan mewakili untuk antuma dan antum. Antuma dan antum. Nah, kalau di sini tajlisina, kalau antuma berarti tajlisani. Dibuang nunnya menjadi tajlisa. Setelah itu dibuang huruf yang depan menjadi jelisa. Jelisa. Baru ditambahkan alif di depan menjadi ijlisa. Menjadi ijlisa. Nah, berarti kalau taktubuna berarti ijlisu kalau untuk orang banyak. Nah, adapun kalau untuk dhamir antuna cukup membuang huruf yang terdepan. Kita ambil dari tajlisu, berarti kalau antuna tajlisna. Tajlisna, dibuang huruf yang depan, kemudian diganti dengan alif menjadi ijlisna. Wahai kalian para apa, duduklah oleh kalian para wanita. Nah, ini beberapa cara. Bisa dipahami enggak ini? Hah? Ahmad. Ya. Yunting antum hafal caranya. Yang pertama anta ditulis nanti ya kan. Yang pertama disukun, kemudian dibuang huruf yang terdepan, baru kemudian diganti dengan alif. Adapun kalau untuk dhamir anti, antuma, antunna, dibuang huruf nunnya, dibuang huruf yang depan, diganti dengan alif. Adapun pada dhamir antunna, cukup dengan membuang huruf yang terdepan, diganti dengan alif. Bisa dipahami? Insyaallah, antum catat itu kaidahnya. Sekarang pembahasan berikutnya bisa antum perhatikan. Di sini uktub, hamzahnya dengan dhamma. Sedangkan di sini ijlis, di sini idhab dengan kasroh-kasroh. Untuk menentukan kapan di dhamma hamzahnya, kapan dibaca kasroh, maka dengan melihat huruf harokat huruf yang tengah. Harokat huruf yang tengah. Di dalam fi'il mudhari, harokat huruf yang tengah itu pasti tiga. Kalau tidak dhammah, fathah dengan kasroh. Tidak mungkin huruf tengah itu sukun. Seperti ini kalau disukun semua, repot bacanya gimana? Tiga huruf sampai bersusun sukun. Tidak mungkin. Pasti dia berharokat kalau tidak dhammah, fathah, kasroh. Hanya tiga ini. Adapun hamzahnya mengikuti yang tengah. Kalau seandainya huruf yang tengah dhammah, maka dia didhammah. Maka dia didhammah seperti uktub. Kenapa didhammah? Karena huruf tengahnya didhammah. Memudahkan di dalam membaca. Kalau di kasrah iktub agak sulit, iya kan? Agak sulit di dalam membaca sehingga memudahkan dengan mengikuti huruf yang tengah. Kalau huruf yang tengah dhammah, maka dia didhammah. Adapun apabila selain harokat dhammah pada huruf yang tengah, maka dia diharokati kasroh. Kalau tengahnya berharokat dhammah, maka alifnya berharokat dhammah. Adapun kalau huruf tengahnya selain harokat dhammah, maka hamzahnya diharokati kasroh. Nah, seperti contoh, kalau yadrusu, yadrusu, berarti drus, drus. Ini hamzahnya diharokati kasroh atau dhammah ikhwan? Hah? Diharokati dhammah, berarti dibaca udrus. Kenapa? Karena huruf tengahnya dhammah. Iya kan? Huruf tengahnya dhammah. Atau bahas isfi'il amrnya keluarlah. Jadi kharaja yakhruju. Naam, khruj. Khruj. Berarti harokati apa ini alifnya ini pada hamzahnya? Berharokat dhamma, berarti ukhruj. Dari mana kita lihat? Dari huruf yang tengah. Di sini karena huruf tengahnya dhamma. Sekarang kita berpindah ke fathah atau ke kasroh. Contoh lain, yafhamu, berarti faham, fahamilah, faham. Di sini diharokati apa? Alifnya kasroh. Kasroh, gak ada fathah ya. Kita sebutkan tadi apa? Dengan melihat tengah. Kalau yang tengah dhammah, maka alifnya, hamzahnya di dhammah. Adapun selain dhammah, maka harokatnya kasroh. Berarti tidak ada fathah. Hamzah wasolnya, apakah dia berharokat dhammah atau berharokat kasroh. Nah, di sini karena dia bukan harokat dhammah, maka di kasroh. Iya kan? Atau contoh lain, gimana di sini ya? Contoh lain di sini, yanzilu, artinya turun. Anzil, di sini dibaca apa, Iwan? Unzil atau inzil? Dibaca inzil, bukan injil ya. Kalau injil pakai jim. Ini inzil. Lah orang bugis tambah sulit. Insil. Inzil. Kalau orang Solo pada bagian wilayah lain lagi lebih parah lagi, bukan insil. Paling sulit menyebut huruf za. Misalnya za itu berubah menjadi ya, berarti bukan inzil, inyil. Nah, ada sebagian tempat. Saya sendiri belum pernah lihat waktu dulu belajar tajwid ada yang menukilkan demikian. Berarti kalau baca mereka al-hakumutakatsur hatta zur, mereka tidak mampu membaca hatta zurtumul maqabir. Baca hatta yurtumul maqabir. Zanya dengan ya. Sulit mereka. Nah, berarti di sini dibaca inzil. Kenapa? Karena huruf tengahnya bukan dhamma. Karena huruf tengahnya bukan dhamma. Sehingga di dhamma apabila huruf tengahnya dhamma. Kalau huruf tengahnya selain dhamma, maka dia berharokat kasrah. Nah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Berarti ada beberapa penjelasan tadi ini ya. Apa namanya membuat atau membentuk fi'il amr. Antum catat, insya Allah mudah kalau antum nanti praktekkan apa namanya di rumah dengan melihat kaidah yang saya sebutkan tadi, insya Allah benar. Nah, yang jelas antum mengambilnya dari fi'il mudhari. Kalau antum mengambilnya dari fi'il madhi, jelas salah. Kalau antum mengambilnya dari fi'il mudhari-nya, insya Allah benar. Nah, di sini tamrin, ini jadikan PR aja, Ikhwan ya. Ini dijadikan PR. Di sini ijlis, idhab, ukhrud, is'al, iqra, iftah, idrib, isma'. Maksudnya PR-nya ini untuk ditasrif. Ditasrif. Kalau ijlis jelas ini pada domir anta. Nanti antum rubah menjadi domir antuma, domir antum, dan domir antuna. Tinggal mentasrif. Wallahu ta'ala misal. Kalau kita baca ini cukup makan waktu karena waktu sudah cukup siang ya. Sudah terang. Maksud saya, sehingga insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Ini latihannya kita jadikan PR saja. Sehingga nanti pada pertemuan berikutnya kita tagih, kita tanya. Wallahu ta'ala ambiswab. Ada pertanyaan? Sambil menunggu pertanyaan, sambil bagi-bagi rezeki. Abu Sa'ad. Abul Haris. Tuh. Abu Haris. Abu Haris. Oh iya. Abu Zarina. Abu Syifa. Ini Pak Kudiman. Jauh di belakang. Amin.